إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir Al-Quran Al-Azim Lil-Imam Abil Fida Ismail Ibn Katsir Rahimahullah. Masih dalam tafsir surah At-Talaq ayat yang ketujuh. Qauluhu ta'ala liyunfiq tu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya orang yang punya keluasan rizki dia mengeluarkan infak dari keluasan rizkinya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa rizkinya itu dibatasi, falyunfiq mimma ataahu Allah, tetaplah dia berinfak, memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra, segera Allah akan jadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Qala al-Hafidz Abu al-Qasim at-Tabrani fi mu'jamihi al-kabir, berkata al-imam al-hafidh Abu al-Qasim al-Tabrani dalam mu'jam al-kabir, haddathana Hashim ibn Marthat al-Tabrani qala haddathana Muhammad ibn Ismail ibn Iyash qala akhbarani Abi qala akhbarani Dhamdham ibn Zur'ah an Shurayh ibn Ubaid ibn Abi Malik al-Ash'ari ismuhu al-Harith. Diriwayatkan oleh Taburani dengan sanadnya dari sahabat Abi Malik Al-Haris Al-Ash'ari, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatu nafarin kana li ahadihim ashradu dananir wa tasaddaqa minha bi dinar. Dulu ada tiga orang, salah satu di antara mereka punya 10 dinar. Dia pun sedekahkan 1 dinar. Wa kana li akhir 10 awaq wa tasaddaqa minha bi uqiyah. Orang yang berikutnya memiliki 10 uqiyah. Ya. Kemudian dia bersedekah dengan 1 uqiyah. Ya. Wa kana li akhar 100 uqiyah fa tasaddaqa minha bi 10 awaq. Dan yang ketiga dia memiliki 100 uqiyah dan dia sedekahkan 10 uqiyah. Uqiyah adalah gabungan dari beberapa perak, ya, dari dirham. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum fil ajri sawa'un, masing-masing dari mereka itu pahalanya sama. Kullu qad tasaddaqa bi ashri malih, di mana seluruhnya tadi bersedekah dengan 1/10 hartanya. Ya, yang pertama tadi tentunya yang paling banyak tadi adalah yang memiliki 10 dinar. Ya, emas. Dia sedekahkan 1 dinar. Yang berikutnya punya 10 uqiyah, disedekahkan 1 uqiyah. Yang berikutnya memiliki 100 uqiyah, disedekahkan 10 uqiyah. Masing-masing walaupun hartanya berbeda-beda, tapi sedekahnya adalah 1/10. Maka kata Rasulullah SAW di sini bersabda, "Hum fil ajri sawaun." Masing-masing dari mereka pahalanya sama. Mereka telah bersedekah 1/10 daripada hartanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Liyunfidu sa'atin min sa'atihi." Hendaknya orang yang punya keluasan untuk berinfak, bersedekah, memberikan nafkah dari keluasan rizki yang Allah berikan kepadanya. Ya, ada hadis Bukhari bin hadal wajh. Hadis ini hadis yang gharib, ya, gharib adalah satu-satunya yang membahas seperti ini dari sisi pembahasan ini. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, dalam hadis ini ya memberikan faedah kepada kita sangat jelas bahwasanya berapapun harta yang kita miliki hendaknya tetap kita memberikan nafkah dan hendaknya tetap kita bersedekah. Nafkah tentunya adalah untuk siapa-siapa yang wajib kita biayai seperti anak istri dan juga orang tua jika memang mereka membutuhkan. Maka ini disebut nafkah. Ya, disebut nafkah. Sedekah yang paling tinggi. Ya, bahkan lebih tinggi daripada zakat. Ya, didahulukan sebelum daripada zakat, yaitu nafkah kepada orang-orang yang dia wajib untuk biayai kehidupannya. Baru kemudian zakat. Dan seterusnya adalah sedekah-sedekah yang sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berapapun keluasan rezeki kita, maka hendaknya kita memberikan nafkah dan bersedekah. Karena nafkah tidak akan gugur dengan kemiskinan kita. Dan tidak ada seseorang yang miskin terus-menerus, sulit terus-menerus, pasti ada masa-masa dia diberi kemudahan dan kelonggaran rezeki. Itu pasti. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra." Allah akan segera mendatangkan kemudahan setelah kesulitan. Itu pasti. Wa'ada minhu ta'ala wa wa'duhu haqqun la yukhlifuhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan, itu pasti. Allah akan berikan kemudahan pasca kesulitan. Di mana janji Allah tidak akan Allah selisihi. Ya. Wa hadza qaulihi taala, ini seperti firman Allah taala dalam ya ayatnya yang lain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Atau kalau kita bahasakan dengan tatanan yang pas, yaitu sesungguhnya kemudahan itu akan ya segera datang persis setelah kesulitan. Dan diulangi lagi, dan sesungguhnya kemudahan itu ya pasti akan datang persis setelah kesulitan menimpa dia. Ya. Tapi kemudian di sini ma'al usrinya dikedepankan sebelum isim inna, ada inna, kemudian isim innanya yusra. Ya, tetapi kemudian ma'al usrinya dikedepankan untuk menunjukkan sebagai bentuk penekanan dan kepastian. Ya. وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هنا. Dan Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis, sepertinya bagus untuk kita sebutkan di sini, yaitu hadis beliau kata, beliau riwayatkan, hadatsana Hashim Ibnu Qasim qala hadatsana Abdul Hamid bin Bahram qala hadatsana Syahr bin Hawshab qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah bainama rajulun wa imra'atun lahu fi salafil khali la yaqdiran ala syai'in. Suatu ketika ada kisah pasangan suami istri pada zaman dahulu. Ya, di mana pasangan suami istri ini la yaqdirani ala syai', merupakan pasangan suami istri yang sangat fakir miskin. Enggak punya kemampuan, makan saja sulit. Faja'a ar-rajul min safari, suatu ketika suaminya datang dari safarnya. Fa dakhala 'ala imra'ati ja'i'an qad asabathu mashghabatun shadidatun. Suatu ketika suaminya itu pulang ke rumah menemui istrinya dalam keadaan kelaparan. Dia telah tertimpa sesuatu yang sangat kelelahan karena dari safar, ya, sudah kelelahan plus sangat kelaparan. Faqala limra'ati 'indaki syai'un, maka beliau mengatakan kepada istrinya, kamu punya sesuatu? Qalat na'am. Istrinya mengatakan ya, padahal enggak ada, ya. Istrinya itu dapurnya enggak punya apa-apa. Tapi untuk menghibur suaminya yang baru saja pulang safar, di mana safar itu sangat capek, perjalanan jauh itu kata Rasulullah qit'atun minal azab, sebuah bagian dari siksaan yang didahulukan. Jadi safar itu capek, lelah, letih. Ya, oleh karena itu safar itu menjadi kafarah. Ya, kafarah bagi dosa-dosa kita. Ya. Qit'atun minal azab, sebuah bagian daripada azab yang disegerakan. Nah, karena tahu suaminya ini sangat letih, sangat capek pulang dari safar, perempuan tersebut berusaha tegar dan mengatakan, ya, abshir ataka rizqullah, bergembiralah, sebentar lagi pasti akan datang rizki dari Allah. Padahal dia gak pernah meninggalkan makanan sedikit pun di dapurnya. Cuma sudah, abshir, bergembira saja, pasti Allah akan berikan, ya, rizki. Fastahatsaha. Kemudian suaminya ini gak tahan, ayo cepat, bawakan makanannya. Faqala waihaq, wabtahi inkana indaki syai', celaka, celakalah engkau wahai istriku. Apakah benar kamu punya sesuatu makanan? Ya, karena biasanya gak punya makanan. Ditunggu gak datang-datang juga. Qalat na'am haniyatan tarju rahmatullah. Ya, ada. Sebentar dulu, sabar. Ya, engkau harap dulu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza tala 'alaihi tawa, sampai ketika lama menunggu suaminya capek, ya kan, katanya ada makanan tapi enggak datang-datang. Qala, suaminya mengatakan lagi, waihak, qumi wabtaghi in kana 'indaki syai' fa'tini bihi. Celakalah engkau wahai istriku, segeralah engkau bangkit, berdiri, bawakan bagiku makanan, aku ingin makan. Fa inni qad balaghtu wajahadtu, sungguh karena aku benar-benar sangat capek dan sangat letih. Ya. Faqalat na'am al'an naftahu tanur. Maka si istri mengatakan, "Iya. Sekarang aku akan buka tanur." Tanur itu semacam open, ya, semacam jadi untuk biasanya itu untuk membuat roti. Jadi seperti gentong, tahu gentong ya? Gentong bulat tapi ditaruh di tanah, nanti dikasih api dari bawahnya. Semacam open. Nanti kalau buat roti adonannya dimasukkan. Ditempel-tempelin di dinding tanurnya tadi. Nah, biasa digunakan untuk memanggang roti, ya, roti gandum. Rotinya ya bulat seperti roti Maryam begitu ya, tapi kalau roti Maryam kan sudah enak, Kalau itu rotinya keras-keras, ya. Cuma dari adonan gandum kemudian jadi seperti itu. Ya. Maka aku akan buka tanur itu. Falataj'al falamma falata'jil. Tapi kamu jangan terburu-buru dulu. Falamma ansakat anha sa'atan wa tahayyanat ay yaqula laha, sampai ketika sudah diam terlalu lama, sudah sepertinya bingung istrinya tersebut, dan hampir-hampir saja istrinya itu mau terus terang, sebenarnya di rumah enggak ada apa-apa, ya, faqalat qalat min 'indi nafsihi, kemudian dia berkata dalam dirinya, laukung tu fanardatu ila tanuri, seandainya aku coba berdiri untuk melihat kepada tanurku tadi, ya, apa salahnya, ya. Walaupun dia enggak pernah memasak, enggak ada bahan makanan di situ, di dapurnya kosong, enggak ada apa-apa. Tapi bismillahlah, apa salahnya? Sebagai bentuk usaha. Ya, sebagai bentuk usaha adalah dilihat. Faqalat fa nadarat ila tanuriha. Maka dia berdiri, kemudian sudah enggak karuan pikirannya, lemes. Kemudian membuka tutup daripada tanur tadi. Mal'ana min junubil ghanam wa rihiha tattahinani faqamat ila ar-raha fa nafadatha wastakhrajat ma fi tanuriha min junubil ghanam. Rupanya subhanallah, di tanurnya tadi itu telah penuh dengan roti-roti, dan di tengahnya itu masakan, ya, ghanam, masakan daging domba, di mana alat-alat dapurnya itu bekerja sendiri. Jadi biasanya kalau mereka mau me-oven daging juga, maka akan ditaruh di tengahnya, taruh di tengahnya tanur, kemudian rotinya itu tetap di dinding-dindingnya. Nah, ketika dibuka tanur tersebut, subhanallah, sudah penuh dengan roti, di tengahnya ada masakan domba. Faqalat Abu Hurairah, walladhi nafsi Abil Qasim biyadih wa qawlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku ada di, ya, demi yang jiwa Abil Qasim di tangannya, itu demi Allah, yaitu perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau akhadat ma fi rihiha wa lam tafudha la tahanatha ila yaumil qiyamah. Sungguh seandainya dia hanya mengambil yang ada di isi daripada tanurnya saja dan tidak memindahkan alat-alatnya, niscaya, ya, tanur tersebut dan wadah-wadah bahan makanan tadi terus akan terisi sampai hari kiamat. Ya. Wa fi mawdhin akhar, pada riwayat yang lain, hadatsana Abu Amir qala hadatsana Abu Bakar an Hisham an Muhammad wa huwa ibnu Sirin an Abi Hurairah qala dakhala rajulun ala ahli. Suatu ketika seorang suami menemui istrinya. Falamma ra'a ma bihim min al-haja kharaja ila al-bariyah. Ketika dia melihat bahwasanya rumah tangganya ini butuh dengan makanan, suaminya ini keluar dari rumah mencari sesuap nasi. Terus pokoknya keluar saja. Enggak tahu mau apa, pokoknya keluar. Ya. Falamma ra'adhum ra'atuhu qamat ila ar-ruha fa wada'atha wa ila tanuri fa sajaratuhu. Maka ketika wanita tersebut berdiri dan melihat kepada suaminya, ya, telah pulang, tidak membawa apa-apa, cuma capek, letih, lesu. Maka sang istri ini melihat kepada tanurnya, kepada dapurnya. Summa qalat, kemudian berdoa, Allahumma rizqna, ya Allah, berilah kami rizki. Fanadharat fa idza jafna atau jifnata qad ibtala'at Maka ketika subhanallah dilihat wadah-wadah makanan tadi, rupanya telah penuh dengan makanan. Qalat wa dhahabat ila tanur fa wajadathu mumtali'an. Ketika beliau membuka tanur, opennya, rupanya telah penuh dengan makanan yang siap hidang. Faraja az-zauj, maka sang suami pun pulang. Qalat faqala asabtum ba'di syai'an. Kalian mendapat apa? Suaminya mengatakan kepada istrinya, apakah kalian punya sesuatu setelah aku pulang ini? Jadi suaminya ini keluar dari rumah cari makanan gak berhasil. Pulang dengan tangan hampa. Malah bertanya kepada istrinya, apa kamu punya sesuatu makanan setelah aku pergi? Khalat imra'atuh, istrinya mengatakan, na'am min rabbina, iya, dari Rabb kita, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ama ila ruha fadzakara dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengisyaratkan kepada wadah-wadah makanan tadi. Akhirnya suaminya pun menceritakan kepada Nabi. Berarti dalam riwayat ini itu di zaman Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahu law lam tarfa'ha lam tazal taduru ila yaumil qiyamah. Adapun seandainya dia tidak mengangkat ya wadah-wadah makanan tadi, niscaya alat-alat dapurnya akan bekerja sendiri sampai hari kiamat. Artinya makanan tersebut akan terus ya penuh ya. Dapur dia akan terus penuh dengan makanan-makanan. Oven dia akan terus terpenuhi dengan makanan-makanan kalau dia tidak memindah-mindah alat-alat dapurnya tadi. Ya. Ini termasuk daripada karomah yang tidak bisa kita pelajari. Ini termasuk adalah karomah li auliyaillah, bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak heran seperti ini. Sebelumnya Bunda Maryam alaihissalam kan demikian. Jadi Maryam alaihissalam ketika ikut dengan Nabi Zakaria, Maryam itu beliau kegiatannya ibadah terus di mihrabnya, di ruangan kecil untuk ibadah di rumahnya. Ketika musim dingin tiba, itu makanan-makanan di musim panas ada di situ. Dan ketika musim panas, makanan-makanan musim dingin ada di situ. Tanpa mencari, tanpa apa, ada makanannya. Itu adalah karomah, seperti mukjizat bagi para nabi, tetapi bagi selain para nabi adalah karomah minallahi ta'ala. Ya. Dan ikhwana fiddin azakumullah, ini bukanlah khurafat, bukanlah dongeng-dongeng yang seperti diceritakan oleh orang-orang sufi, bukan. Tapi memang demikian keadaannya. Karomah-karomah li auliyaillah, karomatullah bagi para wali-wali Allah itu nyata. Ya, sebagaimana mukjizat-mukjizat dari Allah yang berikan kepada para nabi itu nyata. Tapi tentunya semua itu adalah murni dari Allah, tidak bisa kita menjamin bagi diri-diri kita. Demikian ma'asyiral muslimin, pelajaran yang sangat penting di sini adalah kalau kita kesulitan, maka tidak lupa untuk kita berusaha dan berdoa. Suaminya tadi mengetahui di dapurnya itu gak ada makanan, di rumahnya gak punya apa-apa, tetap keluar dari rumah, saya mau cari makanan dulu. Dan si istri berdoa kepada Allah, Allahumma rizukna, ya Allah berilah kami rizki, berilah kami rizki. Dan ketika suaminya pulang ke rumah, gak bawa apa-apa. Subhanallah, rizkinya min haitsula yahtasib. Rizkinya dari arah yang tidak pernah terduga. Tiba-tiba, ya Allah datangkan makanan pada bejana-bejana mereka, pada wadah-wadah mereka, pada open tanur mereka, tiba-tiba penuh dengan makanan. Itu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tetaplah kita jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam, walaupun secara akal kita, kita gak punya apa-apa. Ya, kita enggak punya apa-apa, kita begini dan begitu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita bertakwa, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Yang namanya tidak terduga ya enggak bisa kita pikirkan, enggak bisa kita kira-kira. Pokoknya Allah datangkan rizki dari arah yang tidak terduga. Kemudian ayat yang berikutnya. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Betapa banyak dari negeri-negeri yang mereka menyimpang dari jalan Allah, dari perintah Allah. Mereka bermaksiat. Mereka kufur terhadap perintah-perintah Allah. Kufur terhadap Rasul-Rasul Allah. فَحَسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. Maka kami akan hisab mereka dengan hisab yang sangat dahsyat. Dan kami وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا. Dan kami akan azab mereka dengan azab yang begitu mengerikan. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Dan rasakanlah, ya, rasakanlah dari tindakan mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Maka terimalah akibat perbuatan mereka adalah kerugian yang sangat nyata. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Allah persiapkan bagi mereka azab yang sangat dahsyat. Wattaqullaha ya ulil albabilladzina amanu. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran, yaitu orang-orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah turunkan kepada kalian peringatan. Rasulan yatlu alaikum ayatillah. Yaitu Allah telah mengutus seorang rasul yang membaca atas kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mubayyinatin, yang begitu jelas ayat-ayat tersebut. Liukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Maka pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan Allah berikan yang terbaik baginya berupa rizki. Yaitu Allah akan perbaiki baginya rizki jika dia bertakwa, beriman dan beramal saleh. Allah akan perbaiki rizkinya. Ya. Yaqulu ta'ala mutawa'idan liman khalafa amrahu wa kadzdzaba rusulahu wa salaka ghayra ma syara'ahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam di sini. Allah berfirman untuk mengancam orang-orang yang khalafa amrah, yang menyelisihi perintahnya, wa kadzaba rusulahu, yang mendustakan rasul-rasulnya, wa salaka ghayra ma syara'ahu, dan menempuh jalan yang tidak disyariatkan. Ini penting ini, ya. Yaitu Allah mengancam orang-orang yang menempuh jalan yang tidak disyariatkan, cara ibadah yang tidak disyariatkan, yaitu kebid'ahan. Jadi Allah mengancam di sini termasuk. Wa mukhbiran amma halla bil umam salifati bisabab dzalik. Dan Allah mengkhabarkan mengenai sebab dibinasakannya umat-umat terdahulu adalah dengan sebab mereka menyelisih perintahnya, mendustakan rasulnya, dan menempuh jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Lebih memilih jalan-jalan mukhtara'ah, jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang bid'ah, yang menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Faqala fakayyin wa kayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi ay tamarrajat wa tahat wastakbarat an tibai amrillah wa mutaba'ati rusulih. Yaitu dalam ayat ini Allah memberitakan betapa tamarrajat, betapa mereka itu durhaka, watahat, berlaku ya berlebih-lebihan, wastakbarat dan sombong, an ittiba'i amrillah, dari mengikuti perintah Allah, wa mutaba'ati rusulih, dan sombong, tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ketika ada yang menyuruh untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, kemudian digelari mereka adalah orang-orang yang jumud, orang-orang yang kontekstual. Ya, jumud itu kaku, kontekstual itu hanya memahami dengan teksnya saja. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, bentuk daripada mendustakan Rasulnya, menyelisihi perintahnya adalah dengan tidak mengikuti perintah Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahasabnaha hisaba. Maka kami akan hitung-hitung mereka terhadap penyimpangan-penyimpangan, pendustaan mereka, kebid'ahan-kebid'ahan mereka akan kami hitung. Wa'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami akan azab mereka dengan azab yang ay munkara fadhi'a, yaitu azab yang sangat mereka tidak inginkan, fadhi'an, yang sangat menyakitkan. Fadzaqat wabala amriha ay khabba mukhalafatuha wa nadamu haitsu la yanfa'humun nadamu, yaitu rasakanlah dengan sebab mereka menyelisihi perintah Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menyesal, tetapi tidak bermanfaat penyesalan-penyesalan mereka. Wa kana aqibatu amriha khusra, dan akhir daripada perkara mereka hanyalah penyesalan. A'addallahu lahum 'adzaban syadida, Allah persiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ai fid daril akhirati ma'a ma 'ajjala lahum min al-'adzabi fid dunya, yaitu azab yang pedih di akhirat dan dibarengi pula apa yang didahulukan dari azab-azab dunia. Nas'alullah as-salama. Fadhal dikumandangkan azab terlebih dahulu. ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengisahkan khabar mereka-mereka yang telah mendustakan perintah Allah dan Rasulnya dan menempuh jalan-jalan kebid'ahan dalam agama, dan Allah kisahkan mengenai akibat perbuatan mereka, yaitu Allah persiapkan azab yang begitu pedih. Maka Allah ingatkan, fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal, ay al-afhama al-mustaqimata, yaitu pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, akal yang sehat. La takunu mislahum, jangan menjadi semisal mereka. Fayusibukum ma asabahum ya ulil albab, nanti kalau kalian seperti mereka akan menimpa kalian semisal apa yang menimpa mereka, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat yang singkat tadi itu mengingatkan kita. Jangan kita bermetode dengan metode seperti orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, mendustakan Rasulnya, dan mengikuti jalan-jalan selain jalannya Rasul. Ya, alaihi salatu wassalam. Jadi ini sangat ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sangat berbahaya, ya, jika kita meniru mereka, menempuh jalan mereka, maka diancam dengan azab yang sangat pedih. Ulil albab alladzina amanu. Orang yang punya akal lurus, akal sehat adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang berakal sehat adalah orang yang beriman. Aisaddaqu billahi wa rasulih. Orang yang berakal sehat adalah orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, percaya dengan Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang munafik menggelarinya sufaha, dungu. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Kan begitu orang-orang munafik. Ketika dikatakan kepada mereka, tidakkah kalian beriman seperti para sahabat itu beriman? Mereka justru mengatakan, apakah kita akan beriman seperti orang-orang dungu itu beriman? Langsung percaya saja. Jadi menurut mereka itu, metode ilmiah adalah metode kritis. Ya. Mungkin ditempatkan pada ilmu dunia bisa saja. Tapi kalau bicara agama, gak bisa seperti itu. Metode agama adalah metode iman, bukan metode kritis. Nah, inilah harus kita jangan salah tempat dalam menerapkan sebuah, ya, sebuah ilmu terapan. Ya. Sehingga mereka dengan seperti itu, yang namanya pertama yang wajib bagi kita adalah iman, dan ketika menerima ayat atau hadis itu kita harus mengedepankan iman. Kalau mereka metodenya dirubah, metodenya apa? Metodenya adalah kritis. Jangan kita percaya sampai kita buktikan. Sampai kapan bisa membuktikannya? Enggak akan bisa. Ingat, ini adalah alasan-alasan orang munafik ketika menyebut orang-orang yang beriman itu sebagai sufaha. Sehingga Allah katakan, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah mereka itulah yang dungu. Akan tetapi mereka enggak sadar. Ya. Kenapa? Gak akan bisa metode kritis manusia itu bisa menganalisa tentang ketuhanan, tentang malaikat, tentang alam-alam gaib. Ya, jangankan yang di atas tujuh langit. Yang langit pertama saja gak bisa tembus kita. Bulan aja gak bisa tembus kita. Ya. Bagaimana kita akan menggunakan metode kritis kita untuk bisa membuktikan, ya, yang di atas langit yang ketujuh. Maka kalau mereka memiliki akal yang sehat adalah dengan mereka cukup beriman saja. Cukup beriman saja. Sehingga di sini mengingatkan bahwasanya ulil albab, ya, ulil albab, orang yang punya akal yang sehat, ya, Allah katakan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang kritis, bukan. Tapi orang-orang yang beriman. Ini perhatikan. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Kemudian diperkuat lagi. Ya. Sungguh Allah telah turunkan kepada kalian peringatan. Nah, baru setelah itu, jadi setelah iman kita percaya, setelah itu baru apa? Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan peringatan-peringatan yang bisa dipahami oleh akal mereka. Siapa pemberi peringatan tersebut? Yaitu rasulan, seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaikum ayatillah, yang membacakan atas kalian ayat-ayat Allah, mubayyinatin, yang begitu jelas. Jadi kita beriman dulu, setelah beriman kita baru bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah yang begitu jelas. Sehingga Al-Quran itu hudalil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun yang tidak bertakwa, hatta membaca Al-Quran berkali-kali, tidak akan mendapatkan hidayah dari situ. Bahkan Al-Quranu hujjatun alaih, ya, sesuatu yang akan menuntut dia pada hari kiamat. وقالوا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات قال بعضهم رسولا منسوب على أنه بدل اشتمال وملابسه لأن الرسول هو الذي بلغ ذكره. Sebagian ulama mengatakan, ya, rasul di sini dibaca secara mansub, ini istilah bahasa Arab, istilah nahwu, karena dia sebagai badal ishtimal wa mulabasah, ya, yaitu sebagai kalimat yang mengganti dari kalimat yang sebelumnya, di mana kalimat pengganti ini, ya, ada dalam cakupan kalimat sebelumnya, ya. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan peringatan tersebut. Jadi Allah turunkan ayat-ayat Allah, Allah turunkan peringatan. Apa peringatan tersebut? Peringatan berupa diutusnya seorang Rasul. Ya. Peringatan ini lebih umum, kemudian kalimatnya diperjelas lagi, ya, dengan diutusnya seorang Rasul yang membaca atas kalian ayat-ayat Allah yang begitu jelas ini. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir At-Tabari, as-sawabu anna ar-rasula tarjamatun 'ani dzikri, ya'ni tafsiran lahu. Yang benar adalah Rasul merupakan tarjamah dari sebuah peringatan Allah. Maksudnya adalah tafsir dari peringatan Allah. Lihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, Rasul yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Rasul tersebutlah yang akan membacakan atas kalian ayat-ayat Allah yang jelas tadi. Ay fi hali kauniha bayyinatan wadihatan jalliyatan. Yaitu ayat tersebut sudah ayatnya adalah ayat yang jelas, gamblang dan terang, dijelaskan pula supaya lebih gamblang, jelas dan terang. Karena terkadang manusia kalimatnya itu sudah jelas, ya, tapi karena memang hatinya ada sesuatu, maka dia ragu. Ya. Maka untuk mengikis keraguan tersebut dijelaskan oleh orang, ya, untuk menghilangkan keraguan di dalam hatinya. Ya. Seperti misalkan ketika Allah SWT mengkhabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kan ayat yang mubayyinah, ayat yang sangat jelas. Allah beristiwa di atas 'arsy. Jelas. Tapi karena memang di dalam hatinya ada sesuatu, maka dia enggak percaya. Maka kemudian para ulama menjelaskan, ya, dengan penjelasan yang sangat gamblang berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang lainnya. Perkataan para ulama menjelaskan daripada makna istiwa tersebut. Ya. Supaya apa yang sudah jelas itu semakin jelas. Karena kalau sekedar membaca, yang namanya manusia itu tergantung hatinya. Ya kan begitu. Tergantung hatinya. Kalimatnya sudah jelas, tapi karena hatinya berpenyakit, maka yang jelas pun menjadi samar atas dia. Dan kebalik, ketika sesuatu yang samar, nah ini yang dicari. Ya. Ketika ada ayat-ayat mutasyabih, yang dicari yang mutasyabih. Maka untuk bisa meluruskan perkara yang benar, yang jelas, yang gamblang, itu butuh daripada da'i-da'i tadi. Satunya da'i yang paling tinggi adalah para nabi dan para rasul. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadz dzulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan menuju cahaya. Qaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijal nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa qala ta'ala Allahu waliyyul ladina amanu. Allah adalah walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju pada cahaya. ay min dhulumatil kufri wal jahli ila nuril imani wal ilmi, yaitu dari kegelapan kekufuran dan kejahilan menuju kepada cahaya iman dan ilmu. Wa qasama Allah ta'ala al-wahya alladhi anzalahu nuran ya lima yahsulu bihi minal huda, dan Allah namakan wahyu itu sebagai cahaya dikarenakan terhasilkan dari wahyu tersebut petunjuk, sebagaimana cahaya itu menjadi petunjuk bagi orang yang di kegelapan, maka wahyu pun sama. Al-Quran dan Sunnah adalah petunjuk ya bagi orang-orang yang belum tahu, belum mengetahui jalan Allah yang lurus. Kama samahu ruhan, sebagaimana Allah sebutkan pula wahyu tersebut adalah ruh. Ya, lama yahsulu bihi min hayatil qulub, karena ya dari wahyu tersebut, dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut akan hiduplah hati. Hati itu akan hidup. Sehingga ciri ilmu itu ala ilmu albirru matma'anna ilaihi nafs. Yang namanya kebaikan, ilmu, iman itu yang membuat hati itu tenang. Tenang. Ya. Adapun wal ismu mahaka fi nafsi, yang namanya kejelekan itu yang apa? Haka, yaitu haka itu apa namanya? Di dalam hati itu tidak nyaman. Ya. Di dalam hati itu terasa galau, bimbang. Sehingga perlu antum ketahui bahwasanya salah satu ciri ya seorang itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kalau hati orang yang mendengarkan itu bersih, maka akan tenang hatinya. Beda orang-orang yang mengajarkan kepada kebid'ahan dan syubhat, setelah taklim malah jadi bingung. Setelah belajar malah jadi bingung. Waktu belum belajar sama dia, dia sudah beriman pada Allah, ya. Tetapi ketika lulus dari kuliahnya, malah dia ragu dengan keberadaan Allah. Sebelum dia belajar masih sholat lima waktu, rupanya setelah belajar malah nggak sholat lima waktu. Nah, ini adalah ciri-ciri ya bahwasanya yang diajarkan itu tidak benar. Ya. Karena yang namanya yang diajarkan apabila itu benar-benar Al-Quran dan Sunnah, dan yang menerimanya itu adalah akal-akal yang sehat, akal-akal yang beriman, maka akan membuahkan cahaya yang akan menjadi ya penerangan bagi kita, dan akan menjadi ruh yang akan menghidupkan hati kita. Itu pasti. Ya. Sehingga ini perlu ya kita cermati semuanya ma'asyiral muslimin. Kadang ada yang mengeluhkan, ya saya kok ngaji tapi kok kayak hati itu gak nyaman, malah semakin bingung. Maka ada dua kemungkinan, bisa jadi yang disampaikan itu salah atau hati kitanya yang salah. Ya, jadi bisa dua kemungkinan, yang disampaikan itu salah, syubhat, atau hati kita ini yang masih kotor. Ya, pemahaman kita yang tidak albab, maka perlu dibersihkan hati-hati kita ini, wahsyirul muslimin. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami ini. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Ya. Tetapi kami jadikan wahyu tersebut sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi ya'mal shalihah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Barang siapa yang beriman pada Allah, beramal saleh, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia abadi kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan Allah akan memperbagus baginya rizki. Memperbagus baginya rizki ketika di dunia rizkinya halal barokah. Ketika di akhirat dia mendapatkan rizki berupa surga. Nah, ini adalah buah yang didapatkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang ulul albab. Orang-orang yang berotak, ya, cemerlang. Orang-orang yang berakal sehat. Itu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi perlu dibedakan antara orang-orang cerdas dalam masalah dunia. Terkadang ada orang yang cerdas dalam masalah dunia, tapi gak cerdas dalam urusan akhirat. Ya, cerdas dia menemukan temuan ini, itu, dan sebagainya. Tapi gak cerdas dalam masalah akhirat. Ya. Kalau cerdas masalah dunia, itu sih terpujinya di dunia saja. Ya. Cerdas dalam masalah dunia, ya terpujinya di dunia saja. Orang cerdas dalam masalah mesin, ya, ya dia dipuji ketika dia pegang mesin saja di dunia. Dia cerdas masalah teknik sipil, ya dia cerdasnya terpujinya saat megang teknik sipilnya saja. Dia cerdas dalam masalah kedokteran, ya dia terpujinya dalam masalah itu saja. Tapi kalau cerdas dalam masalah iman, amal saleh, maka dia terpuji di dunia dan di akhirat. Ya, ya, sehingga tentunya ma'asyiral muslimin, jadilah kita orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana caranya untuk meningkatkan iman dan amal soleh? Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, ketika beliau bertanya, atadruna mal aqyas? Kalian tahu enggak? Siapa ini orang yang paling cerdas? Rasulullah bersabda, ya, al aqyas adalah orang yang yudhakiru maut, yang mengingatkan kematian. Ingat mati. Itu orang yang cerdas. Karena dia tahu masa depan. Memikirkan masa depan. Kalau dia memikirkan cuma nasib dia di dunia, gak cerdas berarti. Karena dia mengorbankan kehidupan yang abadi selama-lamanya nanti. Ingat, kecerdasan yang dimaksud di sini bukan kecerdasan duniawi. Ya. Kalau kecerdasan duniawi itu sudah takdir Allah. Ya, al-kayyis wa dana'ah min Allah. Dalam riwayat Abu Dawud, al-kayyis, kecerdasan seorang bisa ngitung, bisa nulis, bisa ngomong, atau kurang cerdas dalam masalah itu min Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia terpuji dengan itu, ya terpuji dalam bidangnya saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita orang yang cerdas dalam masalah agama. Yaitu orang yang ingat kita akan mati, dan setelah mati itu ada kehidupan yang abadi. Ada surga dan neraka. Cuma ada dua pilihan. Mau surga apa mau neraka. Ya, sehingga kita persiapkan dengan iman dan amal saleh. Ya, kita persiapkan masing-masing dari diri kita. Ana, antum, semuanya, jami'an. Karena ya kita tidak ada yang tahu kapan, di mana ajal kita itu menjemput. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan iman dan Islam, dengan amal saleh, dan kita berlindung pada Allah dari neraka. Ya, dijauhkan dari sebab-sebabnya, dijauhkan dari jalan-jalan menuju neraka jahanam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang mudah. Ya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Atau ya, lebih berharap lagi kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.